Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sebelum kita murojaah, ada dua hal yang mau disampaikan. Sini ada yang bertanya. Ada yang mengartikan kata banana dengan sidik jari, apa betul? Jazakallahu khairan. Wallahu alam. Banana, nah, dalam bahasa Arab ini bukan sidik jari. Banana itu diartikan dengan ujung jari-jari. Kalau sidik jari dengan ujung jari kira-kira sama tidak? Sidik-sidik jari itu apanya? Bentuknya ya? Iya. Garis-garis itu ya, sidik jari itu. Nah, bukan. Banana itu ujung jari-jari. Nah, Allah Adam. Kemudian ada yang bertanya terkait dengan apa yang mungkin sering terdengar dari oleh antum ketika anda menerjemahkan ayat yang mungkin sering anda mengatakan Allah alam, ya, setelah menerjemahkan anda baca kemudian anda terjemahkan anda mengatakan apa? Allahu alam. Nah, jadi maksud anda mengatakan wallahu a'lam karena berdasarkan referensi dari kitab-kitab tafsir bahwa para ulama al-mufassirin mereka sering, ya, kita dapati perbedaan-perbedaan yakni dalam menerjemahkan, dalam mengartikan, dalam menafsirkan mufradat-mufradat ataukah kalimat-kalimat di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, tentunya kita berusaha memilih pendapat yang benar. Nah, dan ketika dikatakan dalam sebuah tafsir, namus sahih, yang sahih demikian kada, makna dari kata ini as-sahih demikian atau kalimat ini yang as-sahih demikian, ini adalah kemungkinan terbesar yang benar dalam menerjemahkan kata kalimat ayat tersebut adalah demikian. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tafsir yang dibawakan oleh ulama yang lain itu adalah tafsir yang benar. Oleh karena itu, kenapa saya terbiasa mengatakan Allah alam, yakni bukan berarti saya meragukan apa makna dari lafaz-lafaz Al-Qur'an, bukan. Namun saya menyandarkan ilmunya yang benar dalam menafsirkan ayat ini. Saya sandarkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani min babi ta'addub. Ini sebagaimana misalkan antum mengatakan yakni dibimbingkan oleh para ulama ketika antum mengucapkan hadis, hendaknya kita membiasakan apa? Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana atau sebagaimana apa yang telah diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, namun kita untuk memastikan tafsirnya yang benar, artinya yang benar, maka kita sandarkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini agar tidak salah paham, bukan maksud anda meragukan makna-maknanya, bukan. Nah, difahami insyaallah ya. Baik. Nuraji awalan. Coba diterjemahkan. Mana absennya? Hamzah, ini Hamzah. Nah, coba diterjemahkan. La uqsimu biyaumil qiyamah. Apa maknanya? Aku bersumpah dengan hari kiamat. Naam. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Hikmal. Naam. Coba diulang. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Banyak mencela. Naam. Ayahsabul insanu allan najma'a idhama. Ibnu Faiz. Naam. Kemudian Ibrahim Ngawi. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bala, diulang sama, bala qadirina ala an nusawiya banana. Naam. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Ihsan. Bal yuridul insan yafjur amama. Apa maknanya? Amama, apa artinya amama? Amam, amamaka. Amam, maman amam. Zarhul makan, amam. Ya? Apa yang ada di depannya? Amamahu. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Isa. Ayyana yawmul qiyamah. Gimana? Nah. Berikutnya Ja'far, ini Ja'far. Nah. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu biyaumil qiyamah. La, di situ ada la. Nah. La apa di situ? Nafiyah? Nahiyah? Bukan. La apa? Lil istiftah. Naam. Apa artinya istiftah? Pembuka. Naam. Bukan nahiyah, bukan nafiyah, dan juga bukan zaidah. Namun itu adalah la yang bermakna istiftah. Kemudian tafsir pada kata, pada kalimat wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Al-lawwamah di sini apa yang dimaksud? Jiwa apa yang dimaksud? Lawwama. Luqman Al-Hakim. Jiwa yang banyak lawwama. Lawm. Berpindah-pindah. Yakin? Ayo dibantu. Miftah. Nah, lawwamah, yakni banyak, banyak mencela. Nah, Baik. Tafsirnya bagaimana? As-Sahih dalam tafsir kalimat ini, nafsil lawwamah, siapa yang dimaksud? Ini secara global dulu, yakni apakah ini terkhusus jiwa yang jelek? Jiwa yang jelek dan jiwa yang baik. Apa maksudnya? Kok jiwa yang jelek itu dikatakan lawwamah, kemudian jiwa yang baik juga dikatakan lawwamah? Nah, kemudian jiwa yang jelek. Baik. Taufik, kenapa dikatakan lawwamah? Tafsirnya Sa'di. Anda masih ingat? Anda tidak hadir. Sakit. Mas Ridho, kenapa dikatakan lawwamah? Likathrati istamir. Kenapa? Karena banyak apa? Taraddudiha. Apa makna taraddudiha? Mencela-mencela. Nah, yani terkadang seringnya berpindah-pindah kondisinya. Nah, wa adami tsubutiha ila akhirih. Baik, barakallahu fikum. Ibn Astamir. Sekarang kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza bariqal basar ila akhirih. Man yaqra? Fala tafaddal. ويخسف mimma taraqana liyujza bi'amali. Thank you. Qatadahu. Nam hasbuk. Baik, kita baca ayatnya. Qala Allah Ta'ala fa'idha bariqal basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhin al-mustaqar yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar bal al-insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Maknanya, fa'idha bariqal basar, apabila pandangan itu bariqa, yani mereka pandangan tersebut bingung. Wa khasafa al-qamar, dan bulan hilang sinarnya. Wa jumi'a asy-syams wal qamar, matahari dan bulan dikumpulkan. Yaqulu al-insanu yawma idzin ayna al-mafar, pada hari tersebut manusia mengatakan, bertanya, ainal mafar, kemanakah tempat untuk berlari? Kalla la wazar, sekali-kali tidak. La wazar, tidak ada tempat untuk berlindung. Ila rabbika yawma idhinil mustaqar, pada hari tersebut kepada Rabbmu al-mustaqar, yakni tempat kembali. Yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar, pada hari tersebut masing-masing manusia yunabba, diberitakan kepadanya, bima qaddama wa akhar, dengan apa yang telah dia persembahkan, wa akhar, dan apa yang telah dia tinggalkan. Balil insanu ala nafsihi basira, bahkan manusia terhadap dirinya basirah, ini sebagai saksi. Walau alqa ma'adhira, walaupun dia melontarkan, menyampaikan ma'adhira, yani udur-udurnya. Nah, wallahu alam. Kemudian di antara mufradat yang bisa kita dengarkan penjelasannya, ana bariqa, jadi sudah diterjemahkan, bariqa bermakna fazi'a wa tahayyara. Fazi'a wa tahayyar, yani makna fazi'a, terkejut, ya, pandangan yang terkejut, ya. Pandangan yang santai dengan pandangan yang terkejut beda tidak? Beda. Nah, ya, bahkan ada ilmunya tersendiri. Seorang itu bisa diketahui kondisinya dari apa? Dari sorotan matanya. Nah, orang ini baik, orang ini jelek, orang ini berdusta, orang ini jujur, orang ini sedang tidak ada masalah, orang ini ada masalah. Bisa dilihat dari apa? Matanya. Nah, pada saat itu, ya, pandangan-pandangan Bariqa fazi'a, kaget dan mereka bingung. Tapi ini makna Bariqa. La wazar, wazar, yani la malja'a, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri, tidak ada tempat untuk berlindung. Nah, basirah, basirah bermakna syahid, syahid menjadi saksi terhadap dirinya. Baik. Ini diantara tambahan keterangan mufradat pada ayat-ayat ini. Sudah masuk isya, astaghfirullah. Sudah ya? Sudah. Pas. Azan dulu. Langsung. Lanjut dulu. Ya? Belum. Belum. Berapa menit lagi? Nah. Qala rahimahullahu ta'ala ay idza kanat al-qiyamatu bariqat al-absaru min al-hawl al-'azim wa shakhasat fala tatrifu kama qala ta'ala innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absaru muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum afidatuhum hawa. Naam. Kata beliau, idza kanat al-qiyamah, yani idza hasalat al-qiyamah, apabila hari kiamat itu terjadi. Naam. Dan hari kiamat adalah sesuatu yang nyata, pasti akan kita dapatkan, akan kita dapati. Bariqatil absar, maka pandangan-pandangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bariqat, tercengang, kaget, bingung. Nah, apa yang terjadi? Tidak seperti biasanya. Nah, ada kejadian-kejadian yang membahayakan, membahayakan jiwa. Nah, kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Minal haul al-azim, kegentingan yang besar. Nah, huru-hara yang besar. Nah, maka pandangan-pandangan manusia ketika itu syakhosat, yakni mata mereka terbuka terus, terbuka, terbelalak. Nah, menyaksikan. Nah, ya sebagaimana orang yang kaget, ya dia tidak mungkin tidur. Nah, sedang ada bencana, ya kebakaran atau misalkan erupsi, enggak mungkin dia tidur. Nah, dia mesti terjaga matanya, bahkan kaget, khawatir. Nah, bencana tersebut ya mengenai dirinya. Demikian pula kejadian yang sangat besar ini, ini tentunya lebih-lebih mata-mata manusia mereka tercengang. Nah, mungkin terjadi pada masanya, ya musibah-musibah yang kecil, mereka sudah terbelalak. Nah, ini adalah kejadian yang luar biasa, ya. Pandangan mereka lebih terbelalak lagi. Kama qala ta'ala innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Tashkhasu fihi al-absar. Muhti'ina muqni'i ru'usihim, mereka datang bergegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya. La yartaddu ilaihim tarfuhum, kemudian pandangan-pandangan mereka tidak berkedip. La tatrif, ya sebagaimana disebutkan oleh al-muallif. Naam, fala tatrif. Naam, la yartaddu ilaihim tarfuhum, Ini pandangan-pandangan mereka tidak berkedip, ya, saking khawatirnya, ya, musibah itu menimpa dirinya. Wa afidatuhum hawa, dan kondisi hati-hati mereka kosong. Ya, apa maksudnya kosong? Ini tidak memikirkan siapa-siapa. Ya, anaknya tidak dipikir. Ya, istrinya yang sangat dia sayangi. Ya, keluarganya yang dia sayangi, semuanya tidak dipikir. Hati dia kosong. Nah, yang ada pada benaknya adalah bagaimana saya bisa selamat dari mara bahaya ini. Ya, kemana jalan yang bisa menyelamatkannya? Kemana atap yang bisa melindungi dirinya? Kemana gedung yang, ini gedung mana yang bisa menjadi tempat persembunyiannya? Nah, maka pada hari itu tidak ada tempat persembunyian bagi siapapun, dan tempat keselamatan hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa khasafa al-qamar. Wa khasafa al-qamar. Dan matahari pada hari tersebut khasafa, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sinarnya. Hilang sinarnya. Ai dhahaba nuruhu. Sinarnya hilang. Nah, ataukah cahayanya hilang? Ya. Ya, karena antara al-qamar dengan matahari ini dibedakan. Kalau asy-syams itu sinar, kalau al-qamar itu cahaya. Nah, Allah alam. Terbalik tidak? Kalau matahari itu sinar, kalau bulan cahaya. Terbalik tidak? Ini kalau matahari itu ada yang menerangi, dan juga plus ada apa? Ada panasnya. Kalau bulan menerangi namun tidak ada panasnya. Betul tidak? Sinar sama cahaya. Matahari sinar, bulan cahaya. Gitu, Abdul Razak. Kalau kebalik? Ya. Ya, kalau kebalik nanti ditulis di kesitakan. Baik. Zahaba nuruhu. Hilang cahayanya. Wa sultanuhu, sultan bisa diterjemahkan dengan al-quwwah, yakni kekuatannya hilang. Ya, yang dulunya mata, yakni bulan itu bisa menerangi, ya, ketika pertengahan bulan bisa menerangi alam yang gelap, ya, hilang kekuatannya, tidak ada kekuatannya. Karena yang memberikan kekuatan, ya, penerangan, ya, ke alam ini, ya, ke dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada saat itu, nah, seluruh kekuatan bulan ini dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan matahari serta bulan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipadukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahuma lam yajtami'a mundu khalaqahum Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan matahari dan bulan hanya saat itu. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak menciptakan matahari dan bulan tidak pernah mengumpulkan keduanya. Ini selalu terpisah. Matahari sendiri peredarannya, dan juga bulan sendiri peredarannya. Tidak pernah bertabrak. Namun pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keduanya nam terkumpul. Fayajma'u Allahu bainahuma yawmal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan keduanya pada hari kiamat. Wa yukhsaful qamar. Cahaya pada bulan itu dihilangkan. Wa tukawwarus syamsu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, yakni matahari dilipat, tukawwar. Naam. Tukawwar dilipat. Adapun kaifiyahnya, naam, Allah alam bagaimana dilipatnya matahari. Al-Muhim kita faham tukawar itu dilipat, nah, digulung. Ya. Thumma yukdhafani finnar. Kemudian keduanya, apa yang dimaksud? Al-Qamar wa Syams. Ya. Keduanya dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Liyaral ibadu annahumma abdani musakharani. Agar hamba-hamba yang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwa mereka adalah makhluk biasa, yakni makhluk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki pengaturan terhadap alam semesta ini. Nah, keduanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditundukkan, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yara man 'abadahuma annahum kanu kadhibin, dan agar orang-orang yang dulu menyembah ya sebagai budak keduanya, al-qamar dan asy-syams, bulan dan matahari, mereka menyaksikan ya bahwa perbuatan-perbuatan mereka itu adalah perbuatan-perbuatan dusta. Ucapan mereka dusta yang menyatakan bahwa al-qamar adalah Tuhan saya. Naam, al-qamar adalah naam sesuatu yang telah mengatur alam ini, ataukah matahari adalah Tuhan saya dan yang telah memberikan rezeki kepada saya, yang telah mengatur alam semesta ini. Nah, mereka semuanya akan menyaksikan dan akan merasa sedih. Oh, ternyata keliru. Nah, akidah saya keliru, keyakinan saya keliru. Ternyata mereka betul-betul, yakni keduanya, matahari dan bulan, pada saat itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupa dan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Nah, sudah ada belum? 14. Nastamir. Kemudian yaqulul insan, manusia mereka bertanya, hina yaratin kal qalaqila al muz'ijati, ketika menyaksikan al qalaqil, yani suasana yang kacau, al muz'ijat, yang mengkhawatirkan, yang mengagetkan, ainal mafar, kemana tempat berlari? Ya, masing-masing mereka saling bertanya, mana tempat yang bisa menyelamatkan diri saya? Nah, mencari fasilitas, ya, mencari celah agar mereka terhindar dari kegentingan tersebut. Ainal khalas wal fikaku, kemanakah tempat untuk melepaskan diri? Al-khalas, menyelamatkan diri. Wal-fikat, kemanakah tempat untuk membebaskan diri dari huru-hara ini? Mimma taraqona, yang telah mendatangi kami. Taraqona, wa asabana, dan perkara yang telah menimpa kami ini. Nah, sungguh sangat ya mengerikan. Na'udzubillah. Kalla la wazar, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka, la wazar, sekali-kali tidak, ya, la wazar, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. La malja li ahadin dunallah, tidak ada tempat untuk menyelamatkan seseorang, nah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika yawma idinil mustaqar, pada hari tersebut kepada Rabbmu lah al-mustaqar, tempat menetap, ini tempat kembali. Nisairil ibadi, bagi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Falaysa fi imkani ahadin an yastatira aw yahruba an dhalikal mawdi', ya, dan tidak ada seorang pun, ya, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala untuk yastatir. Apa makna yastatir? Bersembunyi. Nah, kalau erupsi misalkan, ya mungkin seseorang bisa bersembunyi, ya, dia punya gudang di bawah tanah, dia bisa ngumpet, ya selamat. Nah, adapun sekarang, yakni pada saat tersebut, nah, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri, ya, kecuali diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yahrub, dan tidak ada kemungkinan seseorang itu untuk lari. Ya. Walaupun dia memiliki kendaraan sekencang apapun, apa mobil yang terkencang? Ya. Jangan yang di luar, yang di sini. Mobil yang terkencang apa? Apa, Mas? Yang terkencang? Enggak tahu. Saya juga enggak tahu. Entar lah misalkan mobil sedan mau dikejar, mau dipolgas, nggak bisa. Ya, tetap dia akan mendapatkan bencana tersebut. Balla budda min iqafihi liyujza bi'amalihi, bahkan harus dia itu diberhentikan untuk dibalas amalan-amalannya. Walihada qala yunabbaul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Ya. Pada hari tersebut seluruh manusia diberitakan kepadanya bima qaddama wa akhar, dengan apa yang telah dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dia telah tinggalkan kepada Allah, yang ditinggalkan tidak diamalkan. Ai bi jami'i amalihi al-hasani was-sayyi. Diberitakan seluruh amalan-amalannya, baik itu amalan yang baik, begitu pula amalan yang jelek. Fi awwali waqtihi wa akhirihi, pada awal waktu dan akhirnya. Yani pada awal dia terbebani syariat. Nah, dan sampai dia meninggal. Nah, akan dipertanyakan, akan diberitakan, kamu telah mengamalkan ini, engkau telah melakukan dosa ini. Nah, wa yunabba bi khabarin la yunkiruh, dan dia akan diberitakan kepadanya dengan berita la yunkiruh. Ya, di mana berita itu tidak mungkin untuk dia ingkari. Kenapa? Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan a'dha'uhu wa jawarihuhu, anggota badannya, yatakallam, berbicara. Nah, berbicara. Ya. Saya telah melakukan ini, saya telah melakukan ini. Nah, dalam keadaan dia pasrah mendengarkan. Nah. Dan ternyata, nah, pada saat tersebut masih saja orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menyangkal. Tidak. Nah, dia menyampaikan udurnya, kami bukan orang-orang musyrik, kami bukan orang-orang kafir. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan jawarihnya mempersaksikan seluruh amalan-amalannya. Balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia itu terhadap dirinya basirah. Ay syahidun wa muhasibun, sebagai saksi dan sebagai na'am, yang menghisabnya, yang memperhitungkan amalannya. Baik. Walau alqa ma'adhirah, walaupun dia menyampaikan, melontarkan segudang ma'adhirah, nah, udur-udurnya. Ya Allah, saya melakukan hal tersebut karena tidak tahu. Ya Allah, saya melakukan hal tersebut karena digoda. Tidak ada alasan. Nah, tidak ada alasan. Baik. Semuanya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pintu taubat, dan telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pintu amalan. Apa yang sudah tertulis ya di lembar-lembaran amalannya, itulah yang akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salama wal afiyah. Fa innaha ma'adziru la tuqbal, karena sesungguhnya itu adalah udzur-udzur yang tidak akan diterima. Bal yuqarrar bi'amalihi, bahkan ketika itu dia yuqarrar bi'amalihi, ditetapkan dengan amalan-amalannya. Nah, fayukirru bihi, dan di akhir dia menetapkan akan ya hal tersebut. Ya, menerima, pasrah. Nah, tidak bisa berbuat apa-apa. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Batalah kitabmu, iqra kitabak, batalah kitabmu. Yani catatan amalanmu. Kafa bi nafsika al-yawm, cukuplah dirimu pada hari ini, ya, atas dirimu sendiri, hasiba. Apa makna hasiba? Sebagai penghitungnya. Ya. Baik. Tadi sudah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan jawarihuhu wa adahu yatakallamun. Naam. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan bagaimana ya meruginya orang-orang yang telah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan mereka menyampaikan ya ma kunna na'malu min su, ya, lisannya mereka menyatakan fa alqaw salama ma kunna na'malu min su, lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata kami sekali-kali tidak mengerjakan sesuatu kejahatan pun, ya. Dia menyangkal, namun anggota badannya menetapkan, iya, kamu telah melakukannya. Nah, akhirnya dia pun dihisab sesuai dengan apa yang telah diamalkan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Yani sebagai contoh penyangkalan mereka, wallahu rabbina wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Sampai mereka bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah wahai Rabb kami, ma kunna musyrikin, kami ini bukan orang-orang musyrik. Padahal nyatanya apa? Mereka adalah orang musyrik. Nah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Baik. Sedikit lagi ya. Fal 'abdu wa in ankara aw i'tadara aw i'tadara 'amma 'amilah fa inkaruhu wa'tidharuhu la yufidanihi syai'an. Seorang hamba walaupun dia mengingkari pada saat itu ataukah menyampaikan berbagai macam udzurnya, alasan-alasannya, ya, terhadap apa yang telah diamalkan, perbuatan-perbuatan maksiat, maka pengingkaran dan udzur-udzurnya tersebut sama sekali tidak bermanfaat, tidak berfaedah bagi dirinya. Fa li'annahu yashhadu 'alaihi sam'uhu wa basaruhu, karena ya pendengarannya, penglihatannya, wa jami'u jawarihi yashhadu 'alaihi, ya, bima kana ya'mal, mempersaksikan apa yang telah dia amalkan. Pendengarannya, pandangannya, dan seluruh anggota badannya tanpa terkecuali, mereka semuanya dijadikan berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid, sebagai muhasib terhadap hamba tersebut. Wa li anna isti'tabahu qad dhahaba waqtuhu wa zala naf'uhu, dan sungguh isti'tab, yakni kesempatan untuk dia kembali, ya, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, qad dhahaba, telah putus, telah hilang waktunya, wa zala naf'uhu, dan telah lenyap manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa yawma idzin la yanfa'u alladziina dhalamu ma'dziratuhum wala hum yusta'tabun. Pada hari tersebut tidaklah bermanfaat uzur-uzur yang disampaikan oleh orang-orang yang zalim, wala hum yusta'tabun, dan mereka pun tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali, ya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita dengarkan, semoga berfaedah. Tafadhalu wa barakallahu fikum.